Así. Special buat anda dan semuanya, dan juga buat para sahabat-sahabatku, kita kembali lagi Mas Bos. Terima kasih bos. Sunyiku rasa. kasih.